Selamat datang Abak Kareben. Halo ibu yang di atas. Ikin jogete ibu masalah. Kayak jogetane umpam. Ibu yang di sana bodinya kayak Mbak Wiwi Sagita. Pokoknya punel cok. Nyeterungkah be pokok ibu nang dogor iku ya. Nyu alaba. Percaya lagi. Selamat menikmati kegosongan.